kenal. Apa mirip banget ragam kuang hiburan di tengah kesibukan. Telolet, om telolet, telolet, om telolet. Kumpul aja timpal telolet, seng lapi pes masih telolet. Bajang lewat jerit telolet, cari-cari perhatian. Telolet, om telolet, telolet, om telolet. Jane kali tua bajan mekejang pada mekumpul di jalan, ngantos sang bis gede lewat. Telolet, om telolet, telolet, om telolet. Mungkin jiwa kita sederhana, hal kecil pun bisa jadi hiburan. Sing masalah ne penting liat. Telolet, om telolet, telolet, om telolet. Telolet, seng lapi pes masih telolet. Nak bajang lewat jerit telolet, cari-cari perhatian. Telolet, om telolet, telolet, om telolet. Jane kali tua bajan kejang pada mengkumpul di jalan, ngantos sang bis gede lewat. Telolet, om telolet, telolet, om telolet. Mungkin jiwa kita sederhana, hal kecil pun bisa jadi hiburan. Sing masalah ne penting liat.